Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kebaikan untuk kita semua, termasuk taufik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, buah karya dari al-Imam al-Allamah Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih lanjut pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Keutamaan ilmu yang subhanallah telah kita baca bagaimana benar-benar keutamaan dan kemuliaannya yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan lanjutkan di segi keutamaan ilmu yang baru, al-wajhul hadi asyara ba'dal mi'ah, segi yang ke-111. Segi yang ke-111. Al-ilmu kasyafun lil haqa'iq. Ilmu adalah yang menyingkap hakikat dari segala sesuatu. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di sini, anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi al-jami'ati limahabbatihi wa ithari mardatihi al-mustalzimati lima'rifatihi. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya agar mereka, untuk mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Yang ibadah kepada Allah ini menghimpun kecintaan kepadanya, senantiasa mengutamakan keridoannya, dan berarti mengandungkan konsekuensi kita harus mengenal Allah, yakni mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Wa nasaba lil ibadi ilman la kamala lahum illa bihi. Sebagaimana Allah juga menegakkan bagi hamba-hambanya ilmu, ilmu agama yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada kesempurnaan bagi manusia kecuali dengan ilmu ini. Wa huwa an takuna harakatuhum kulluha waqi'atan ala wifqi mardatihi wa mahabbatihi. Yang mana ilmu ini menjadikan setiap kegiatan manusia, setiap gerakan yang dilakukan manusia semua terjadinya adalah sesuai dengan keridhaan dan kehendak atau kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu agama yang menjadikan setiap aktivitas perbuatan yang dilakukan manusia selalu bersesuaian dengan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika arsala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu. Untuk tujuan inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan mensyariatkan hukum-hukum syariat di dalam Islam kepada hamba-hambanya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan petunjuknya, mengutus para rasulnya, untuk menjelaskan kepada manusia jalan kebaikan yang jika manusia melakukannya maka dia akan menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah baru mereka bisa melaksanakan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini, manusia tidak akan mungkin meraih kesempurnaan kecuali dengan mengenal atau memahami ilmu agama. Baik. Fakamalul abdi alladzi la kamala lahu illa bihi an takuna harakatuhu muwafiqatan lima yuhibbuhu Allahu minhu wa yardahu lahu. Maka kesempurnaan hamba yang tidak ada sama sekali kesempurnaan baginya kecuali dengan hal ini, yaitu dengan dia menjadikan semua kegiatannya, semua gerakan pada dirinya muafiqatan, selalu bersesuaian dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Walihada ja'ala ittiba'a rasulihi dalilan ala mahabbatihi. Oleh sebab itulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mengikuti petunjuk Rasulnya yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan dalil, merupakan bukti argumentasi bahwa hamba ini mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat, qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat ke-31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau dalam menjalankan Islam. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini bukti bahwa hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita bisa mewujudkan ibadah yang benar, yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab inilah kecintaan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya. Baik, fal muhibbu shadiqu yara khiyanatan minhu limahbubihi an yataharraka biharakatin ikhtiyariyatin fi ghairi mardatihi. Maka seorang yang mencintai dengan benar, seorang yang jujur dalam pengakuan cintanya, dia akan memandang ada pengkhianatan pada dirinya terhadap kekasihnya kalau dia melakukan gerakan, melakukan satu perbuatan ya, yang dilakukan secara sadar, tapi hal tersebut bertentangan dengan keridhaan kekasihnya. Cukup ini menunjukkan pengkhianatan bagi dirinya. Dia menganggap ini adalah pengkhianatan dari dirinya terhadap orang yang dicintainya tersebut. 6. Wa idza fa'ala fi'lan mimma ubiha lahu bimujibi tabi'atihi wa syahwatihi taba minhu kama yatubu minadz-dzanbi. Sebagaimana ketika dia melakukan satu perbuatan ya, yang sebenarnya diperbolehkan bagi dirinya sesuai dengan tuntutan tabiatnya atau keinginan syahwatnya, maka dia akan segera bertobat dari perbuatan tersebut sebagaimana dia bertobat dari perbuatan dosa. Orang yang mencintai Allah dengan jujur, ketika dia melakukan perbuatan saja, satu perbuatan yang aslinya tabiat manusia melakukannya, tapi ketika dia melakukannya tanpa ada dorongan untuk mengutamakan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba ini jujur mencintai Allah, maka dia akan menyesali perbuatan tersebut. Dia akan bertobat darinya sebagaimana bertobat dari perbuatan dosa, dia merasa melakukan hal itu merupakan dosa baginya. Ini tanda-tanda orang yang mencintai dengan benar, orang yang mencintai dengan jujur. Wala yazalu hadzal amru yaqwa indahu hatta tanqaliba mubahatuhu indahu kulluha ta'atin fayahtasibu naumahu wa fitrahu wa rahatahu kama yahtasibu qaumatahu wa saumahu wa ijtihadahu. Yang kemudian senantiasa perkara ini semakin kuat pada dirinya, semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia selalu mengutamakan keridhaannya, lama-kelamaan perbuatannya pun akan selalu diarahkan untuk mendukung kecintaan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa perkara ini akan semakin kuat pada dirinya, sampai kemudian ya, tanqalib, bergantilah, jadilah perkara-perkara mubah yang dilakukannya. Hal-hal yang mubah artinya secara asal tidak berpahala dan tidak berdosa. Perkara-perkara mubah ini semuanya berganti menjadi ketaatan. Kenapa? Dia melakukan mubah pun dengan niat untuk taat kepada Allah. Ya, fayahtasibu, sehingga hamba ini selalu mengharapkan pahala dari Allah ketika dia tidur, ketika dia tidak berpuasa, ketika dia sedang beristirahat bahkan. Sebagaimana dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berdiri melaksanakan ibadah, ketika dia berpuasa, dan ketika dia bersungguh-sungguh mengamalkan ketaatan. Yakni istirahatnya saja, karena diniatkan untuk menguatkan dia dalam ibadah nanti, maka itu bernilai ibadah. Makannya juga begitu. Puasanya juga begitu. Ya. Maka ini tentu kita ingat makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan ketika salah seorang di antara kamu, seorang suami mendatangi istrinya, maka itu bernilai sedekah. Yakni perkara yang aslinya mubah, kok bisa bernilai sedekah? Yakni bernilai ibadah. Akhirnya sebagian sahabat ada yang bertanya tentang hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami mendatangi istrinya untuk memenuhi syahwatnya, ya, kemudian dia justru mendapatkan pahala, bukankah ini perkara yang mubah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadhalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Bukankah kalau dia menempatkan syahwatnya di tempat yang haram, dia mendapatkan dosa, bahkan dosa besar, naudzubillahi min dzalik. Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Jadi dengan kecintaan yang tumbuh setelah kita mengenal Allah, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, ini menjadikan perbuatan kita dalam sehari-hari semua. Ketika semakin kuat di dalam diri kita kecintaan kepada Allah, maka perbuatan anggota badan kita semua kita arahkan untuk tujuan mendukung kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diterangkan di sini, bahwa orang yang seperti ini sampai ketika dia beristirahat, dia tidur, dia tetap mengharapkan dan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ketika dia sedang giat menjalankan ibadah, sedang giat berpuasa, sedang giat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, hey. Wa huwa daiman baina sarra'a yashkuruhu Allah 'alayha wa dharra'a yasbiru 'alayha fa huwa sa'irun ila Allah daiman fi naumihi wa yaqdatihi. Maka hamba ini akan selalu, akan selamanya berada di antara kegembiraan yang dia mensyukuri nikmat Allah atas nikmat Allah tersebut. Kemudian, atau dia mungkin mendapatkan dharra, sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia pun bersabar karena dia tahu ini yang dicintai oleh Allah, bersabar ini. Maka dia bersabar menghadapinya, maka dia senantiasa berjalan menuju Allah, ya. Baik dalam keadaan dia tertidur maupun ketika dia sedang terjaga, sedang dia menjalankan ibadah. Jadi tidurnya pun bernilai bernilai ibadah. Baik, dibawakan di sini pernyataan dari sebagian ulama salaf yang mendukung kesimpulan beliau ini. Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, habadha naumul akyasi wa fitruhum. Al-akyasu adatuhum ibadatun Walhamqa ibadatuhum adat. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kebiasaan-kebiasaan mereka bisa bernilai ibadah. Beda dengan orang-orang yang jahil, tidak faham ilmu sama sekali. Ibadah yang mereka lakukan bisa bernilai sesuatu yang biasa saja, tidak berpahala. Karena mereka kerjakan tanpa ilmu, tanpa menghadirkan niat, tanpa menguatkan cinta dan keinginan untuk mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba tersebut. Wa qala ba'du salaf, sebagian dari ulama salaf berkata, ini dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Habadza naumul aqyasi wa fitruhum yaqbanuna bihi saharal hamqa wa saumahum. Alangkah indahnya tidur orang yang berilmu dan ketika mereka tidak berpuasa. Yaqbanuna bihi, yang dengan itu mereka bisa mengalahkan ya begadangnya orang-orang yang jahil dan puasanya orang-orang yang jahil. Yakni mereka tidak beribadah saja sudah bisa mengungguli ibadahnya orang-orang yang jahil, apalagi waktu mereka beribadah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar menunjukkan kepada kita fungsi daripada benarnya keyakinan, benarnya akidah. Yang semua ini nanti akan dijelaskan di sini sumber untuk membenarkannya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, mempelajari dan memahami dengan benar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falmuhibbu sadiqu in nataqa nataqa lillahi wa billah wa in sakata sakata lillahi wa in taharraka fa bi amrillah wa in sakana fasukunuhu isti'anatun ala mardatillah fa huwa lillahi wa billahi wa ma Allah. Kata beliau, seorang yang mencintai dengan benar, yang mencintai Allah dengan jujur, dengan benar, kalau dia berbicara, maka dia berbicara karena Allah dan selalu di jalan Allah. Ya, selalu berbicara karena Allah dan selalu dengan pertolongan Allah. Bahkan ketika diam pun, dia diam karena Allah. Ketika dia bergerak, beraktivitas itu semua karena Allah, sesuai dengan perintah Allah. Dan ketika diam pun, diamnya adalah dalam rangka untuk meminta pertolongan agar mencapai keridhaan Allah. Maka hamba ini lillah, selalu untuk Allah, wabillah, selalu dengan Allah, yakni dengan pertolongan Allah, wama Allah, dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu mendapatkan taufik darinya dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Taib, sekarang bagaimana hubungannya dengan ilmu? Kata beliau di sini, wa ma'lumun anna sahib hadzal maqam ahwaj khalqillah ila al-ilmi. Dan sudah diketahui orang yang memiliki kedudukan ini, maka dialah orang yang paling butuh kepada ilmu agama. Karena dia tidak akan bisa meraih kedudukan tadi tanpa bimbingan ilmu agama. Fa innahu la tatamayyazu lahu harakatuhul mahbubatu lillahi min ghairiha wala sukunul mahbubu lahu min ghairiha illa bil ilm. Karena sesungguhnya seseorang ini tidak akan bisa membedakan mana kegiatannya yang dicintai oleh Allah dan mana yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan bisa meraih semua ini sebagaimana dia juga tidak akan bisa membedakan mana sikap diam yang dicintai oleh Allah dan mana yang tidak dengan demikian kecuali dengan ilmu. Harus ada dalilnya. Ya, dia bisa memahami, membedakan semua ini dengan mempelajari, memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Falaisat hajatuhu ilal ilmi kahajatin kahajati man talabal ilma lidzatihi. Maka tidaklah hajat orang ini kepada ilmu seperti hajat orang yang menuntut ilmu hanya karena zatnya saja. Walianahu fi nafsihi sifatu kamalin, atau karena ilmu itu pada dirinya sendiri merupakan sifat kesempurnaan. Bal hajatuhu ilaihi kahajatihi ila man huwa ila ma bihi kiwamu nafsihi wa dhatihi. Bahkan hajat hamba ini kepada ilmu adalah seperti hajat atau kebutuhannya kepada sesuatu yang merupakan penegak dirinya, penegak zatnya. Baik, ini menunjukkan kepada kita kedudukan tadi tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu agama. Ya, dari sinilah kembali keutamaan ilmu yang dijelaskan di dalam segi ini. Kata beliau, "Wa li hadza ishtaddat wasatu syuyukhil arifin limuridihim bil ilmi wa talabihi wa annahu man lam yatlub bil ilma lam yuflih hatta kanu ya'udduna man la ilma lahu minas safalah Ya, oleh karena itulah para guru-guru yang mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras dalam memberikan nasihat kepada para murid-muridnya untuk menuntut ilmu dan selalu mencarinya. Dan bahwasanya orang yang tidak menuntut ilmu dia tidak akan beruntung. Bahkan, ya, sampai-sampai bahkan mereka menganggap orang yang tidak punya ilmu itu termasuk saflah, termasuk orang-orang yang rendahan, orang-orang yang hina. Ya, kita lihat di sini dinukil misalnya ucapan dari Qala Dhunnun, Dhunnun al-Misri pernah ditanya, "Manis saflah, siapakah orang-orang yang rendah dan hina?" Maka beliau menjawab, "Man la ya'rifu at-tariqa ila Allah Ta'ala wa la yata'arrafuhu." Orang yang rendahan itu adalah orang yang tidak mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berusaha untuk memahami, mempelajari jalan tersebut. Ya, ini orang yang tidak mau menuntut ilmu agama, mempelajari hukum-hukum syariat, inilah orang-orang yang rendah atau hina di kalangan para ulama salaf. Wa qala Abu Yazid, Abu Yazid al-Bistami mengatakan, "Lau nadartum ila rajuli wa qad u'tiya min al-karamati hatta yatarabba'a fil hawa'i. Fala taghtarru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdhil hududi wa ma'rifatish syariah." Seandainya kalian melihat kepada seseorang yang telah diberikan padanya berbagai macam karamah-karamah, ya, keanehan-keanehan, kejadian-kejadian yang di luar nalar, sampai misalnya dia bisa duduk bersila di udara, maka jangan kamu tertipu sampai kamu melihat bagaimana sikapnya ketika menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangannya, bagaimana dia dalam menjaga batasan-batasan syariat Allah dan mengenal ilmu agamanya, ilmu syariat di dalam Islam. Jadi ini pernyataan justru menunjukkan mereka-mereka ahli zuhud ini bukanlah orang-orang yang menyuruh manusia untuk meninggalkan ilmu agama, justru mereka menganjurkan untuk kita menilai seseorang dari bagaimana dia berpegang teguh dengan perkara yang dihalalkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam dan bagaimana mereka dalam semangat menuntut ilmu. Nah, waqala Abu Hamzah Al-Bazzaz. Abu Hamzah Al-Bazzaz pernah berkata, "Man alima tariqal haqqi sahula alaihi sulukuhu wala dalila ala tariqi illa mutaba'atul rasuli fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalih." Abu Hamzah Al-Bazzaz berkata, barang siapa yang mengetahui jalan yang benar, maka dia akan mudah untuk menempuhnya insyaAllah. Dan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk untuk mengikuti jalan yang benar tersebut kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Ini juga wasiat dari mereka-mereka yang mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada murid-muridnya. Nah, Wa qala Muhammad ibn al-Fadl as-Sufi az-Zahid. Muhammad ibn al-Fadl, seorang yang zuhud ya dalam kehidupan dunia, dia berkata, "Dhahabul Islam ala yadi arba'ati asnafin minan nas." Rusaknya Islam itu pada ya disebabkan rusaknya Islam itu terjadi pada empat golongan manusia. Ya. Rusaknya Islam itu akan dilakukan oleh tangan-tangan empat golongan manusia. Sinfun yang pertama, la ya'maluna bima ya'lamun. Orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah mereka miliki. Ada ilmunya tidak mau beramal. Wa sinfun yang kedua, golongan yang kedua, ya'maluna bima la ya'lamun. Mereka rajin mengamalkan tapi tanpa pengetahuan ilmu. Tanpa dasar ilmu. Wa sinfun la ya'lamuna la ya'maluna wa la ya'lamun. Yang ketiga, tidak beramal dan tidak berilmu. Ini juga sangat parah, jelas ya. Sudah tidak ada ilmunya, tidak ada juga amalnya. Wa sinfun yamna'una an-nasa minat ta'allum. Dan yang keempat, ini juga termasuk yang celaka, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua golongan di atas paling buruk, tapi golongan yang terakhir ini adalah iblis dan bala tentaranya. Tujuannya bukan hanya menghalangi dirinya dari kebaikan, tapi juga menghalangi manusia lainnya dari jalan kebaikan, yaitu mencegah mereka agar mereka tidak mau menuntut ilmu agama. Jadi inilah pernyataan dari para ulama yang mengenal tentang agama Allah Subhanahu wa taala, wasiat mereka kepada murid-muridnya ya dalam hal bagaimana memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari petunjuk syariatnya, dan inilah menjadi ukuran patokan dalam kita menilai kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Raja TV dan Radio Raja dimanapun antum berada. Insyaallah sampai di sini keterangan yang kita baca dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini kita cukupkan di kesempatan kajian kali ini, untuk kita beri kesempatan bagi antum yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan di sisa waktu yang masih ada insyaallah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu yang Masya Allah luar biasa faedah yang dapat kita ambil dari kajian yang beliau sampaikan. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum bisa menghubungi kami di 0218236543. Ataupun antum dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita akan angkat melalui telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Erwin, dari Erwin di Padang Sidempuan. Di Erwin ya, dengan Pak Erwin di Padang Sidempuan, silakan. Saya mau menanyakan, belakangan ini ada orang yang mendakwakan Islam moderat katanya. Apakah itu Islam moderat itu termasuk ilmu yang baru atau ilmu yang gimana dalam ilmu Islam yang sebenarnya? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ya. Terima kasih kembali wa iyak atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Erwin, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, masalah istilah dari Islam yang moderat artinya Islam yang pertengahan begitu. Artinya moderat itu tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ini istilah yang baik sebenarnya, seandainya betul-betul dipahami dan dilakukan sesuai dengan lafaz daripada kalimat tersebut, makna daripada kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, yang adil, yang pertengahan, yang moderat, agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan nanti Rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Jadi wasatiyah, ini artinya pertengahan atau moderat, ini adalah istilah yang benar. Cuman sekarang, apa pengertian dari Islam yang benar di sini? Pastinya, tidak mungkin ada orang yang lebih sempurna dalam melaksanakan kemoderatan Islam melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Maka kalau ada orang yang mengaku mengamalkan Islam yang moderat tapi dia tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, maka ini adalah pengakuan yang tanpa ada bukti, hanya sekedar ucapan di lisan, dan setiap orang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang dia inginkan, tapi belum tentu apa yang dia ucapkan sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi menjalankan Islam yang pertengahan ini justru yang benar, kata para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Dan kesimpulan godaan syaitan memang hanya tersimpul dua, kalau bukan menggoda manusia untuk kurang dan anti terhadap agama, maka dia akan menggoda manusia untuk bersikap ekstrim berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Dan dua-duanya sesat. Yang benar adalah yang di tengah-tengah. Apa arti yang di tengah-tengah? Yang di tengah-tengah adalah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Petunjuk yang moderat, misalnya dalam memahami perkara-perkara yang berhubungan dengan keimanan, ahlu sunnah wal jamaah mengimani, ya, misalnya pelaku maksiat atau dosa besar. Pelaku maksiat atau dosa besar, ahlu sunnah mengatakan, dia adalah mu'min naqisul iman, atau mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi. Dia tetap orang yang beriman, meskipun imannya kurang, tidak sempurna. Atau dikatakan dia beriman tapi fasik, ya, sekaligus fasik karena perbuatan dosa besar yang dilakukannya. Nah, dua kelompok yang berlebih-lebihan dalam hal ini, ada kelompok khawarij yang mengatakan kafir pelaku dosa besar, langsung secara ekstrim dikatakan dia kafir keluar dari Islam. Di lain pihak ada kelompok murjiah yang terlalu bermudah-mudah. Mereka mengatakan pelaku maksiat bagaimanapun tetap imannya sempurna, seperti imannya para nabi, seperti imannya malaikat Jibril alaihimussalatu wassalam. Jelas kedua pemahaman ini menyimpang. Yang benar adalah pemahaman ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah, yang menyebutkan pelaku dosa besar selama dia tidak melakukan kekufuran, tidak sampai kepada keyakinan syirik, maka tetap dia masih punya asal iman meskipun imannya tidak sempurna atau kurang dalam imannya. Itu contoh. Dan dalam hal-hal yang lain juga seperti ini. Jadi dilihat hakikatnya, bukan dilihat sekedar pengakuannya saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Tep, kami kembali informasikan kepada antum semuanya, jika antum ingin bertanya secara langsung, antum bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun dapat pertanyaannya dikirimkan melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita angkat ya, silakan. Kita tunggu kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana, Pak? Dan mohon maaf, tolong dimatikan terlebih dahulu salah televisinya ataupun radionya agar tidak feedback. Dan ya, silakan. Iya, dengan siapa? Widi dari Depok. Dengan siapa? Mohon maaf, Bapak. Widi Depok. Pak Widi Depok, silakan Pak Widi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hanya terkait dengan tadi ketika kita memiliki niat di awal, gitu ya, dengan niat yang baik. Nah, misal kita berniat untuk membantu fasilitas sekitar. Contoh adalah fasilitas olahraga gitu ya. Namun dalam kenyataannya pada saat penggunaan pemanfaatan olahraga kan adalah bercampur antara ibadah dan akhwat terutama dalam olahraga tersebut. Ini bagaimana ya Ustaz menanggapinya terkait dengan hal ini? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, baik. Afwan, jazakallahu khairan dan kepada Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Widi tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan petunjuknya kepada beliau, keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, ketika kita membantu perkara-perkara yang bersifat mubah seperti ini, kayak fasilitas olahraga atau fasilitas umum yang lain misalnya, ya. Kita tetap harus melihat penggunaannya itu dominannya untuk apa. Kalau di situ ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka tentu kita harus, kita boleh membantu, tapi kita ingatkan di situ. Misalnya kita buat peraturan atau kita tulis sekedar peringatan, supaya misalnya contoh fasilitas olahraga tadi, ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam seperti bercampur laki-laki dan perempuan. Kan bisa kita atur atau kita sarankan ke orang yang pemegang pemegang kunci di situ supaya mengatur jam untuk laki-laki sekian atau jam untuk perempuan. Kemudian kita atur supaya nanti ketika perempuan yang melakukannya ditutup auratnya, kemudian tertutup, ruangannya lebih tertutup misalnya. Laki-laki juga yang menggunakan fasilitas olahraga menutup aurat, jangan sampai terlihat antara pusar sampai lututnya. Kan bisa dibuat aturan-aturan seperti ini supaya olahraga pun dilakukan tapi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita ingatkan tentang waktu-waktu supaya tidak lalai. Misalnya waktu sholat harus berhenti, ya tidak boleh sampai berlarut-larut sampai melalaikan misalnya kewajiban mengurus keluarga atau kewajiban jam kantor misalnya, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang melalaikan amanah dia dalam pekerjaannya misalnya, atau terhadap keluarganya atau hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Nah, enam satu fik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Palembang. Ustaz mohon dijelaskan, apakah itu ilmu nahwu dan apakah itu termasuk di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apakah sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, silakan Ustaz. Saya dari beliau yang bertanya di Palembang, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ilmu nahwu adalah ilmu yang berhubungan dengan mempelajari bahasa Arab ya. Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa memahami bahasa Arab, bisa membaca kitab gundul, kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Ilmu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang menjadikan kita bisa memahami bahasa Al-Quran dan bahasa dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diturunkan di dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Ya, baik. Ilmu nahwu ini adalah kita tahu ilmu yang disusun oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita dalam mempelajari kaidah-kaidah agar mudah memahami Al-Quran, mudah memahami agama Islam. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Kenapa? Ya mereka tidak butuh bahasa Arab. Mereka orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Ya. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, apakah mereka pernah belajar ilmu tajwid atau tahsin, cara baca Al-Quran yang benar? Tidak perlu, karena mereka langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah kemudian datang orang-orang yang mempelajari Islam dari orang-orang yang asing, tidak paham bahasa Arab, orang-orang yang secara bahasanya sangat jauh dari bahasa Arab, maka para ulama membuat kaidah-kaidah ini untuk memudahkan kita mempelajari kaidah tersebut agar bisa kita mengenal bahasa Arab melalui ilmu ini. Ya, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Di zaman Rasulullah SAW, apakah ada pernah pelajaran usul fikih, belajar fikih? atau belajar ilmu mustalah hadis. Tidak ada. Kenapa? Tidak dibutuhkan saat itu. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran belum dikumpulkan. Kenapa? Karena wahyu masih turun, belum sempurna. Setelah di zaman para sahabat, wahyu sudah sempurna, akhirnya mereka mengumpulkan Al-Quran. Seterusnya seperti itu. Hal-hal yang seperti ini tidak termasuk di dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW karena ada penghalang. Yakni mereka belum butuhkan pada waktu itu. Beda kalau perkara-perkara bid'ah. Di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan padahal tidak ada penghalangnya. Di zaman para sahabat tidak dilakukan padahal tidak ada yang menghalangi untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang disyariatkan untuk kita pelajari. Karena ini memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang disyariatkan bahkan diperintahkan di dalam agama. Seperti misalnya mempelajari ilmu nahwu tadi agar kita bisa membaca Al-Quran dan paham kandungannya. Karena kita punya kewajiban membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya sebagaimana juga membaca dan merenungkan makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Ufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk kali ini kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan sesi soal jawab, dan kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Sarmina di sini. Ya, silakan, Ibu. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Ustaz, saya mau bertanya tentang surat kelima Al-Maidah. Pengasir dan dalam makai saksi. Mohon nasihat tetap. Jadi kalau Allah kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sangat berharap untuk memberikan jawaban. Silakan, Ustaz. Bisa diulangi pertanyaannya, Afwan? Nah, Umar. Afan Akhi Umar. Afan Akhi Umar. Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu, tadi saya kurang jelas dengarnya. Nah, Ustaz, baik Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kami juga di studio tidak dapat mendengar dengan jelas suara pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Salmina. Untuk itu kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari penelpon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan, Ibu. Ini surat kelima Al-Maidah. Wasiat dan Allah memakai saksi. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Soal Al-Maidah ayat kelima. Tentang wasiat dan Al-Quran 1-2-3 wasiatnya mohon nasihat tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Afan, saya belum jelas juga dengarnya. Bisa antum ulangi, Ustaz Umar? Nah, Ustaz, beliau bertanya tentang surat Al-Maidah ayat yang kelima, Ustaz. Dan itu yang beliau tanyakan tadi sempat agak tidak begitu jelas juga Ustaz ketika beliau bertanya tentang kalimat yang beliau sampaikan Ustaz. Kalau tidak salah ada ayat 11-23 kalau tidak salah Ustaz yang beliau tanyakan. Iya. Sebentar ya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ya. Pada hari ini kami halalkan kepada kalian hal-hal yang baik. Ya. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mesti baik, mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, hal-hal yang buruk pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan, membinasakan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Makanan ahlul kitab, kata para ulama, artinya ini adalah sembelihan. Sembelihan dari orang-orang ahlul kitab adalah halal bagimu. Ya. Dan sembelihan kalian halal dimakan oleh mereka. Ini hukum hukum asalnya, ya. Jadi jika ada satu sembelian yang disembelih oleh orang ahlul kitab artinya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang sejak kecil menganut agama tersebut, ya, bukan orang yang murtad, ya, karena orang yang murtad dari Islam kemudian masuk ke agama lain, ini bukan termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab adalah yang sejak kecil dia menganut agama tersebut, Nasrani atau Yahudi, ini yang dikatakan hukum asalnya makanan sembelihannya halal, kecuali kalau terbukti mereka menyembelih tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baru kita katakan haram sembelihan atau makan dari sembelihan mereka. Ini sehubungan dengan makna ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Mudah-mudahan inilah yang dimaksudkan tadi ditanyakan oleh ibu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Inilah kesempatan pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini, ya. Semoga apa yang kita bahas dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab bisa memberikan pencerahan dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.